berperang cinta, karena ku tahu kau sakit hati padanya. Aku tak mau dibilang pagar makan tanaman, merebut pajak ke kekasih teman. Aku sungguh merasa akan berdosa mendapat cinta yang tak pantas ku miliki. Paksa aku berperang cinta, karena ku tahu kau sakit hati padanya. Paksa aku berperang cinta, karena ku tahu